Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kaget dulu. Bukan saya ingin pamer sebuah kekayaan. Nanti saya bikin video kemudian katanya pamer tentang dunia, bukan. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Artinya, wahai Ali, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk melaluimu atau dengan sebabmu, maka itu lebih baik dibandingkan onta merah. Di zaman dahulu, onta merah adalah sesuatu yang sangat berharga di tengah orang-orang Arab. Anfasu amwalil Arab. Harta yang paling berharga di tengah orang Arab adalah onta merah. Ini kebetulan mobil mewah ini berwarna merah, makanya saya ambil dari sini. Ini pun bukan milik saya, milik orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya ternyata harta-harta mewah di dunia ada yang lebih baik darinya, yaitu membuat orang masuk dalam agama Islam. Salah satu penyebab setelah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, seseorang akhirnya meninggalkan kesyirikan. Berbuat sesuatu yang dengan akhirnya seseorang kembali mengerjakan sholat setelah dia lama meninggalkan sholat. Membuat anak-anak yang durhaka kembali berbakti kepada orang tua. Menjadikan amalan bakti orang tua sebagai amalan yang sangat dia impikan. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kunci kebaikan. Jadilah pelopor atas kebaikan. Sungguh, ketika Anda menjadi pelopor atas kebaikan, itu lebih baik dibandingkan mendapatkan harta yang semewah ini, yang harganya miliaran, triliunan. Khairun lak min humrin na'am. Lebih baik dibandingkan onta yang merah. Selamat berusaha dengan cara apapun, terutama di zaman sekarang. Dengan cara apapun. Satu SMS yang di situ terdapat kebaikan, mengajak kepada kebaikan, melarang akan kemungkaran, mungkin itu adalah pintu terbesar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu buah kata nasihat, mungkin itu adalah sebuah jalan sehingga orang-orang bertobat dari maksiatnya. Dan itu semua, kapan orang mendapatkan hidayah, lebih baik dibandingkan onta yang merah. Lebih baik dibandingkan mobil mewah yang merah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.